pagi hari ku terbangun, harum wangi menggugah rasa. Nasi liwet di atas meja mengundang selera, tak bisa ku menunda. Nasi begitu nikmat, penuh rasa cinta menghangat hati. Dimasak dengan penuh sabar, setiap gigitan bawa senyum lebar. Nasi liwet begitu nikmat, penuh rasa cinta menghangat hati. Dimasak dengan penuh sabar, setiap gigitan bawa senyum lebar. Nasi cinta menghangat hati. Santap pagi yang sempurna bersama keluarga penuh bahagia. Dinosaurus besar pintu pagi hari ku terbangun, aroma wangi menggugah rasa. Nasi liwet di atas meja mengundang selera, tak bisa ku menunda. Nasi liwet begitu nikmat, penuh rasa cinta menghangat hati. Dimasak setiap gigitan bawa senyum lebar. Nasi liwet begitu nikmat, penuh rasa cinta menghangat hati. Santap pagi yang sempurna bersama keluarga.